wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah buka puasa belum? Mau dilanjut? Puasanya mau lanjut? Kalau udah buka puasa, insya Allah jawaban salamnya lebih keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat puasa? Masih. Masih semangat taraweh? Masih. Masih semangat sendiri? Diaminkan ya semua malaikat ya malam Ramadan. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai tausiah kita pada malam ini, saya dapat ketitipan amanah salah satu dari panitia yang malam ini menyukseskan kegiatan ngabuburit dan taraweh bareng kita. Ibunya baru meninggal tadi. Jadi mohon doa dari kita semuanya yang ada di sini, Ibu Karsiti binti Rajam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, menerima amal soleh beliau, dan menempatkan beliau di sisi Allah, di sisi yang terbaik di akhirat kelak. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. رضينا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda Kota Jakarta yang dirahmati Allah, barakallahu fiikum. Hampir kebalik ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Beda tipis itu mah. Barakallahu fikum, selamat buat semua teman-teman yang udah hadir malam ini. Mudah-mudahan semua wajah kita diingat oleh malaikat. Amin. Mudah-mudahan nama kita dicatat di arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimention oleh Allah kepada banyak malaikat. Amin. Lalu difollow oleh para malaikat sehingga para malaikat berselawat untuk kita. Allahumma ighfir lahu warham. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang ini dan rahmatilah dia. Tanpa kita sadari teman-teman, sebetulnya malam ini jumlah kita itu bukan 20.000. Jadi kalau kita lihat nih pojok apa timur dan barat, jumlahnya kurang lebih 20.000. Ini adalah salah satu pemandangan terbaik anak-anak muda berkumpul. Kalau biasanya kumpulnya untuk hal-hal yang sifatnya entertain, sekarang kumpulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Dirahmati segala aktivitasnya, diberkahi rezeki-rezekinya, dan disegerakan jodoh-jodohnya. Amin. Aduh, beda ya. Kenapa nih yang udah masih amin nih? Yang di depan-depan kan banyak yang udah, kenapa masih amin? Oh, sudah, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Saya berterima kasih buat anak-anak komunitas yang udah pada meramaikan acara ini bareng-bareng. Tepuk tangan dulu buat anak-anak komunitas semuanya. Anak skateboard, anak BMX dan segala macam parkour. Mudah-mudahan kita bisa terus silaturahim kayak gini, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi anak muda Indonesia itu cinta persatuan, anak muda Indonesia itu cinta tanah air, anak muda Indonesia itu kreatif dan semangatnya adalah bersaudara, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa yang datang ke sini sendiri? Boleh angkat tangan? Kasihan nih. Siapa yang datangnya sendiri? Oke, turun dulu tangannya. Ya, siapa yang datang sendiri karena pilihan? Pilihan artinya memang pengen sendiri gitu. Siapa yang datang sendiri karena nasib? Pengennya sih berdua, cuman gak ada yang nemenin gitu ya. Mudah-mudahan yang nasibnya masih sendiri, Ramadan kali ini tidak akan selesai sebelum Allah pertemukan dengan jodohnya. Amin. Ini kita berada di malam-malam Ramadan ya, yang doanya diijabah, dan kita gak tahu ya keajaiban. Siapa tahu ketemunya pas di parkiran. Di parkiran taklim, itu kan keren ya. Siapa tahu ketemunya gara-gara nyari tas yang hilang. Siapa tahu gara-gara nyari sendal. Kok sendal kita mirip ya? Bisa. Hati kita juga. Insya Allah ya, dalam Ramadan. Terima kasih buat semua teman-teman. Oke, malam ini saya akan sharing satu ayat aja. Mudah-mudahan ayat ini bisa jadi salah satu booster kita dalam hidup. Pada punya aplikasi Al-Quran di handphone? Ya. Coba teman-teman buka Al-Quran surat An-Nisa ayat 40. Silakan buka aplikasi handphonenya, Al-Qurannya, surat An-Nisa ayat 40. Mudah-mudahan nanti di rumah ayat ini diulang-ulang nih, karena ini ayat keren banget, jadi booster banget buat kita insya Allah dan jadi penyemangat. Surat An-Nisa ayat 40. Boleh kita tilawah bareng-bareng? Boleh. Kita getarkan Jakarta ini dengan tilawah anak muda insya Allah ya. Kita baca surat An-Nisa ayat 40. Caranya saya dulu yang baca, kemudian nanti teman-teman ngikutin. Siap? Siap? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Innallaha la yadhlimu mithqala. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Lebih seru mana baca Quran sendiri sama bareng-bareng? Lebih seru mana baca Quran sendiri sama berdua? Pernah baca Quran berdua? Beda. Kalau kita sholat tahajud sendiri sama berdua enakan mana? Kalau sholat tahajud berdua ada yang aminin. Waladzolid amin. Malah kalau boleh cuman nggak boleh ya. Amin banget deh pokoknya gitu. Tapi kalau sholat tahajud sendiri, waladzolid. Diam aja nggak ada yang aminin. Gimana nih? Beda. Saya bahkan pernah sholat tahajud, terus saya tanya ke istri saya, sebetulnya ini cuma nanya doang ya. Sholat itu boleh gandengan nggak sih? Gimana sholat gandengan? Iya, takbir terus kita gandengan gitu. Gak boleh, Nabi mah lebih romantis daripada kita, tapi gak gitu-gitu amat katanya. Ya udah kalau gitu jangan jauh-jauh ya. kenapa? Ya udah deketin lagi atau kenapa? Soalnya kalau kamu jauh, hafalan aku suka lupa aja. Begitu dia dekat, hafalan tetap lupa. Emang gak hafal. Orang kalau udah berpasangan, itu sholatnya tuh modalnya macam-macam. Lagi sholat, bisa aja dia kan lagi sholat sekalian, murojaah ngulang hafalan gitu kan. Jadi suaminya sholat, istrinya yang nyimak gitu. Suaminya baca, Qul huwallahu ahad, gitu aja harus disimak gitu. Allahu samad, oke dia disimak sama istrinya. Udah gitu nanti rakaat kedua baca surat yang lain, Al-Kafirun. Nah ini agak-agak harus disimak nih, soalnya kalau gak disimak muter-muter aja terus gak ada selesai. La abudu ma ta'budun, wa la antum abidun ma abud, muter aja gitu. Lanjut rakaat berikutnya baca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Loncat. Kalla sayalamun. Kata istrinya. Itu loncat ke surat An-Naba. Oh gitu? Kok bisa ya? Iya, kamu ingat aku ya? Iya. Ini sholatnya kenapa jadi pacaran? Oh. Coba kalau sholat sendiri kan khusyuk ya, gak ada yang gangguin. Enggak, insya Allah. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ngerasain yang namanya sahur dibangunin pasangan, bukan sama bu kos-kosan. Berbuka, ngabuburitnya itu boncengan, bukan ngelihat orang boncengan. Insya Allah tahun ini semuanya dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman balik lagi kepada ayat tadi, jadi lupa ya. Maaf, hobi saya itu gak mau ngebully jomblo. Karena saya tahu ngebully itu dosa. Saya tuh gak pernah ngebully, saya cuma kasihan. Teman-teman, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 40. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi seberat zarah pun kebaikan-kebaikan hambanya. Allah tuh gak pernah zalim sama kita. Allah gak bakalan pernah ngezolimin kita walaupun miskola zarroh. Walaupun sekecil zarroh amal soleh kita. Ibaratnya kalau misalnya kita ngelakuin satu kebaikan, kecil banget kebaikannya, cuman sekecil zarroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti yudha'ifha. Pasti Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Itu pasti teman-teman. Ini harus kita jadikan poin. Ini harus jadikan motivasi kita banget dalam beramal. Gak ada yang namanya amal soleh sia-sia tuh gak ada. Gak ada, gak mungkin kita berbuat baik terus rugi, itu gak mungkin. Rugi nih, gara-gara saya terlalu jujur, akhirnya saya gak naik-naik jabatan. Gak mungkin. Rugi nih, gara-gara saya terlalu jujur, dagangan saya tuh gak berkembang-berkembang, gini-gini aja. Rugi nih, karena saya terlalu jujur, akhirnya ditolak lamarannya. Soalnya ditanya lagi kerjanya apa? Belum pak, belum punya pekerjaan. Terlalu jujur, akhirnya gak meyakinkan. Gak ada kejujuran yang merugikan kita kecuali kejujuran yang memang dilarang dalam agama. Apa kejujuran yang dilarang dalam agama? Tahu? Tiga, jujur dalam peperangan kepada musuh. Kita senjata kita nanti bakalan kayak gini loh. Nanti jumlah tentara kita sekian loh. Ngapain juga jujur kepada musuh? Gak boleh, karena itu siasat perang. Kedua, jujur sehingga membuat dua orang mukmin bertengkar dan putus silaturahim. Kayak gini, ada teman kita lagi ngomongin temannya di depan kita. Kayak misalnya satu geng gitu kan, satu grup WA, tiba-tiba pas ketemu gitu dia ngomongin, tahu gak, dia tuh ternyata orangnya tuh munafik banget loh. Dia tuh orangnya tuh hipokrit banget loh. Dia kayak gini. Dia jelasin aib teman kita di depan kita. Lalu ketika kita ketemu sama orang yang dibicarain, orang itu nanya, dia tadi ngomongin apa? Aku gak mau bohong ya, dia tuh tadi ngomongin kamu. Ini namanya jujur yang dilarang dalam agama. Kalau perlu dalam hal ini justru kita diam atau mending kita bohong. Enggak kok, dia ngomongin yang baik-baik tentang kamu, padahal enggak kan? Kenapa jujur dalam hal ini itu disebut dengan namimah dan tidak akan masuk surga? An-namam, orang yang menyebarkan namimah atau mengadu domba. Siapa itu jujur yang membuat orang terputus silaturahim? Yang ketiga nih yang paling penting, jujur tentang mantan. Yeah. Gimana jujur tentang mantan? Ketemu lagi reunian, buka puasa bersama gitu kan, bukber. Terus pas lagi bukber ada yang ngelihat kita kayak beda gitu pandangannya, ngelihat terus-terusan. Terus pas ketemu kayak salah tingkah gitu, pasangan kita nanya, "Pak, siapa sih, Pak?" "Biasa, mantan." Enggak boleh. Enggak boleh ngomong mantan, bilang, "Pak, siapa, Pak?" "Enggak, teman biasa aja." Terus kok dia ngelihatnya gitu banget? "Ya, Papa, emang semua orang kayak gitu ngelihatnya." Jadi, jangan jujur. "Oh, itu mah mantan Papa, tapi udah enggak loh, Ma." "Cuman emang kita pacarannya cuma lumayan lama sih, Ma, sekitar 10 tahun." "Terus kenapa putus?" "Ya putus aja gak jelas gitu." "Terus kenapa memilih Mama?" "Pelampiasan, Ma." Parah banget ini, jujur. Jangan, jangan jujur dalam masalah ini. Kenapa? Nabi aja suruh kita bohong. Tapi bohongnya bukan berarti kita modus ya. Bukan siapa-siapa, Ma. Cuma lagi nyari apa, ya, minta akun Instagramnya doang gitu. Akhirnya stalking. Stalking gak pakai akun asli lagi, pakai akun palsu. Biar gak ketahuan gitu. "Oh, ternyata dia udah nikah. Berharap ya Allah, mudah-mudahan dia cepat cerai." Gak boleh. Ini namanya belum move on. Dan jujur dalam hal ini itu dilarang. Tiga jujur itu yang dilarang dalam agama. Selebihnya, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus jujur, kata Nabi, apapun masalahnya, karena kejujuran itu membawa kepada banyak kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Iyyakum wal kidzb. Hati-hati dengan dusta. Fa innal kidzba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu membawa orang kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan membawa orang kepada neraka. Jadi hadis ini jelas, gak mungkin kita berbuat baik terus sia-sia, itu gak mungkin. Gak mungkin gara-gara kita taat kepada Allah akhirnya kita jadi rugi, itu gak mungkin tuh. Kenapa? Karena innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah gak akan mungkin menzolimi hak hambanya walaupun sekecil zarah, enggak mungkin dizalimi sama Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa, kata Allah. Siapa yang berbuat baik walaupun sekecil zarah, dia akan menyaksikan balasan di sisi Allah. Dan Allah berjanji, anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian sekecil zarah pun, min dzakarin wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Ini prinsip, teman-teman. Sehingga kita enggak ragu untuk berbuat baik. Apapun status kita sebagai cewek, enggak ragu. Sebagai cowok, enggak ragu. Sebagai pejabat, enggak ragu. Sebagai pengusaha, enggak ragu. Sebagai pekerja, enggak ragu. Sebagai buruh, enggak ragu. Sebagai pengangguran pun enggak ragu. Untuk berbuat baik, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Itu prinsip. La yadhlimu mithqala dzarrah. Enggak mungkin Allah menzalimi kita. Makanya, ketika dulu Nabi Ibrahim meninggalkan istri beliau di lembah batu, bahkan bukan lembah, padang pasir, padang batu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Hajar, "Ya Hajar, tinggallah di sini, saya akan kembali ke Palestina." Kebayang gak ditinggalin di tengah padang batu, yang jangankan manusia, tumbuhan aja gak tumbuh di sana tuh. Benar-benar sepi, gak ada siapa-siapa, cuman ada bebatuan yang kering. Tinggallah Hajar di situ, Ibrahim bilang, "Aku akan kembali ke Palestina." Hajar protes secara manusiawi, "Ya Ibrahim, bagaimana engkau tinggalkan saya dan anak saya sendiri di sini?" Ibrahim tidak menoleh, lanjut aja jalan. "Ya Ibrahim, siapa yang nanti akan menjaga kami?" Ibrahim tidak menoleh, lanjut berjalan. Baru kemudian Hajar mengganti pertanyaan yang benar. Apa pertanyaannya? "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Allahkah yang menyuruh kamu melakukan ini, ya Ibrahim?" Baru Ibrahim berhenti sebagai isyarat, "Ya, ini perintah Allah, wahai Hajar." Orang seperti Ibrahim hatinya lembut, gak mungkin meninggalkan istrinya dan bayi yang paling dia cintai, satu-satunya lagi waktu itu di tengah padang pasir, di tengah padang batu, gak mungkin. Sehingga ketika Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihada? Allahkah yang menyuruh kamu melakukan ini, wahai Ibrahim?" Ibrahim memberi isyarat, "Ya, Allah yang menyuruh ini." Kemudian apa kata-kata Hajar? Layyudayyanallahu idan. Kalau ini adalah perintah Allah wa Ibrahim, berangkatlah karena Allah gak akan ngecewain kami insyaallah. Layyudayyanallahu idan. Jadi ketika kita meninggalkan satu pekerjaan, yang misalnya kita meninggalkan riba, bilang kepada suami kita sebagai istri nih, "Papa, kenapa papa meninggalkan pekerjaan itu? Riba mah Allah yang menyuruh kita meninggalkannya." Apa kata istrinya? Layyudayyanallahu izan. Kalau gitu pak, Allah gak akan ngecewain papa. Kenapa kamu akhirnya berhijab? Allah yang menyuruh melakukan ini. Kalau gitu layyudayyanallahu izan. Jangan sampai kita berpikir hijab menghalangi kita dari sebuah pekerjaan. Hijab menghalangi kita dari jodoh. Mustahil. Bukankah banyak orang yang berhijab dan mendapatkan jodoh? Dan begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin kebaikan di sisi Allah itu menghalangi kita dari kebahagiaan. Gak mungkin. Gak mungkin ketaatan kepada Allah membuat kita kehilangan kesempatan baik. Gak mungkin sama sekali. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka kemudian Hajar berprasangka baik kepada Allah dengan mengatakan, Layyudayyanallahu idan. Allah tidak akan mengecewakan kami, wahai Ibrahim. Berangkatlah Ibrahim. Hajar tinggal berdua dengan Ismail. Kita tahu adegannya, esok harinya Ismail kelaparan, kehausan. Hajar mencari air di antara dua bukit, Safa dan Marwah. Lama Hajar mondar-mandir, dan suara Ismail semakin lama semakin kencang menangis. Tiba-tiba suara itu hilang. Hajar mulai berprasangka, jangan-jangan Ismail sudah meninggal atau pingsan karena kehausan. Hajar pun mendatangi Ismail dalam keadaan sangat khawatir. Dan ternyata apa teman-teman? Ismail sedang diberikan air oleh seseorang laki-laki yang berpakaian putih, yang bersih penampilannya. Dan ternyata laki-laki itu adalah Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril memberikan air untuk Ismail yang sampai hari ini tidak pernah berhenti mengalir teman-teman. Zam-zam, air yang sangat berkah. Kenapa zam-zam itu keluar? Zam-zam adalah buah dari berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zam-zam adalah buah dari kalimat layyudayyanallahu idan. Sehingga sampai sekarang zam-zam itu mengalir sesuai dengan kebutuhan. Itulah berkah. Sesuai kebutuhan. Gimana sesuai kebutuhan Ustadz? Ketika orang-orang jamaah haji berkumpul di Mekah, jumlahnya sampai 3 juta jamaah haji, dan setiap orang minum air zam-zam loh. Datang ke masjid, minum air zam-zam. Pulang dari masjid, bawa pulang air zam-zam satu botol aqua untuk diminum di kamar. Pulang dari Mekah ke negerinya, bawa 5 liter air zam-zam. 3 juta orang minum air zam-zam setiap waktu sholat, minum air zam-zam setiap hari, bawa pulang air zam-zam 5 liter ke negerinya masing-masing. Air zam-zam tidak kering. Berkah. Tapi ketika orang-orang jamaah haji sudah pada pulang, kemudian yang tinggal di Mekah hanya penduduk aslinya, yang tawaf sudah semakin sepi, sehingga orang yang sholat di Masjidil Haram itu tinggal sedikit, air zam-zam tidak membanjiri kota Mekah. Harusnya ketika yang memintanya banyak, dia keluar banyak. Ketika orang sudah pada pergi, dia tetap keluar banyak sehingga menjadi banjir. Tapi tidak, kenapa? Berkah. Ini yang disebut dengan keberkahan. Diberikan sesuai dengan kebutuhan. Maka teman-teman, jangan berburuk sangka kepada Allah. Lakukan saja kebaikan. Hijrah, hijrah. Saya tinggalkan satu kebiasaan buruk, tinggalkan. Gak mungkin gara-gara itu kemudian kita jadi sengsara. Mustahil. Gak mungkin disilang teman-teman. Kebaikan terus jadi sial. Keburukan jadi untung. Itu gak mungkin. Bukan kayak gitu kaidahnya. Bukan kayak gitu SOP dengan Allahnya. Sehingga kata Allah, innallaha la yuzlim mithqala dzarrah. Sekecil zarah pun Allah gak akan curangi hak kita. Percaya deh sama Allah. Kita sedekah nih. Sedekahnya kecil, kata Nabi. Berilah makan kepada orang yang berbuka. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir korma. Sebutir korma nih lebih gede daripada zarah. Terus para sahabat nanya, ya Rasul, kalau kita gak punya korma gimana? Seteguk air atau segelas air. Kita kasih itu, apakah itu sia-sia? Gak ada yang sia-sia. Walaupun kita ngasih minum orang berbuka dengan segelas air mineral, Allah gak akan ngecewain kita. Pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan lain. Pasti itu. apalagi kalau kebaikannya banyak, teman-teman. Saya kan pernah cerita ya, ini inspirasi dan sekaligus tahadus bin nikmah. Saya yakin teman-teman punya pengalaman yang lebih dahsyat dari ini. Ketika suatu saat saya ke Jogja, kemudian naik becak sepeda gitu. Terus pas sudah sampai ke tujuan, saya udah di awalnya deal sama yang abang becaknya, sekali jalan 20.000. Pas di jalan dia cerita tentang keluarganya, rumahnya jauh, dia kalau pulang itu sejam perjalanan. Akhirnya saya jadi kasihan. Pas sampai di tujuan saya kasih dia 100.000. Pas dikasih 100.000 kan senang banget tuh, didoain sama dia. Ya Allah, semoga keluarga bapak ini semakin bahagia. Ini doa orang yang soleh, doa orang yang tulus, itu cepat banget loh diijabah sama Allah. 100.000 saya kasih, dia doain, ya Allah semoga bapak ini dengan pasangannya semakin bahagia. Gak lama kemudian saya dapat kecup dari istri saya. Pas itu saya langsung nyari si abang becak, bang doain lagi dong, di sebelah lagi nih. Luar biasa, langsung diijabah sama Allah, dikecup oleh istri saya. Kamu keren gitu, ngasih 100.000 keren gitu ya. Udah gitu, dia doain lagi, ya Allah semoga rezekinya berkah, berlipat ganda. Malam-malam tiba-tiba ada yang nge-WA ke istri saya, teh, saya boleh gak ketemu sama Ustadz Hanan? Standar lah ya, jawabannya template, maaf Ustadznya capek, gak bisa ketemu sekarang. Besok boleh gak? Aduh, waktunya besok terlalu padat. Sebentar aja 5 menit juga gak apa-apa. Gimana ya, karena dia udah maksa terus. Akhirnya, ya udah deh 5 menit ya pak, pas waktu sarapan, ya boleh. Subuh-subuh, orangnya WA, teh maaf, saya jam 8 itu besok flight ke Jakarta. Maaf, jadi gak bisa ketemu hari ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu Ustadz Hanan. Alhamdulillah, ya gak apa-apa pak, gitu ya. Akhirnya gak bisa ketemu. Setengah jam kemudian dia WA lagi, teh alhamdulillah ternyata pesawatnya delay. Jam 11, jadi bisa ketemu. Istri saya salah, serba salah. Jadi gimana dong pak, gak apa-apa ya 5 menit saya datang ke hotel. Ya 5 menit aja ya pak, kasihan Ustadznya ada acara lagi selain ini. Ya gak apa-apa, datanglah dia ke hotel. Dia bilang, Ustadz, saya seperti janji saya cuma 5 menit doang pengen ketemu Ustadz. Saya tuh banyak dapat kebaikan lewat ceramah Ustadz. Saya dengar banyak booster Ustadz. Akhirnya saya dapat hidayah, keluarga saya mulai memegang Islam dengan lebih baik. Semangat beribadah. Saya sangat senang dengan Ustadz. Jadi saya mau ngasih Ustadz hadiah. Saya bilang, hadiah apa pak? Saya mau ngasih Ustadz hadiah uang. Oh ya, saya pikir ya 100.000, 200.000 lah ya. Dia bilang, saya boleh minta rekening? Dalam hati saya, kenapa gak cash aja sih? Boleh gak saya minta rekening Ustadz? Oh, yang sih. Rekening aku namanya apa? Oh, nama rekening saya nomor lah ya. Tapi pinnya ulang tahun kita bersama. Udah gitu, ntar ketahuan lagi dikrek. Bahaya. Udah gitu, kasih nomor rekeningnya. Malamnya dia transfer, dia bilang, Ustadz udah saya transfernya, ini capturean hasil transferannya berapa teman-teman? 200 juta. Saya kan takut, jangan-jangan saya dijebakkan ya, bahaya nih. Saya cari tahu nih orang siapa sih, kayak gimana sih usahanya segala macam. Ternyata alhamdulillah orangnya benar, usahanya benar seperti yang dia sebutkan, tabungannya emang gede, dikasih 200 juta. Saya nyesel, tahu gitu dari semalam juga saya mau ketemu orangnya. Pak, bapak di mana? Biar saya aja yang datang. 200 juta ditolak, kebayang gak sih rezeki itu? Kita lari-lari, dia kejar gitu. Kita menolak, dia datengin. Itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman modal 100.000, Allah balas sehari kemudian 200 juta. Dan itu bukan fiksi loh, benar-benar terjadi. Kok bisa kayak gini? Ini artinya Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Tergantung kita mau gak sih berprasangka kepada Allah. Dan sifatnya balasan Allah itu tidak selalu dalam bentuk cash teman-teman. Bisa juga Allah membalasnya dalam bentuk cash, bisa juga dibalas dalam bentuk saldo kebaikan. Contohnya gini, kita punya sebuah usaha kayak event organizer gitu ya, atau wedding organizer. Kita bikin sebuah usaha event, kan punya vendor tuh, partner-partner bisnis kita. Pas sudah eventnya beres, vendor kita nelpon, pak saya mau transfer yang kemarin, berapa? 100 juta. Mau saya transfer atau saya kasih cash? Karena kita lagi gak butuh uang cash, kita bilang transfer aja pak, gak apa-apa. Nanti kalau udah beres transfer, laporan ya. Oh iya, langsung ditransfer, di capture, pak udah saya transfer ya 100 juta. Kita merasa usaha kita ada hasilnya gak? 100 juta, tapi kan kita gak pegang cash. Nah kita memang gak butuh cash, ngapain juga kita harus pegang cash sementara kita gak butuh. Yang penting uang itu ada, baik dalam bentuk cash maupun dalam bentuk saldo di rekening kita. Allah ngebalas kita tuh kayak gitu teman-teman. Kadang ketika kita berbuat baik, Allah langsung balas cash kayak yang 200 juta tadi. Kadang ketika kita berbuat baik, Allah gak ngasih cash, di transfer, di amal soleh kita, di saldo rekening kita yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Dan saldo itu, buku rekening itu lebih baik disimpan oleh Allah daripada disimpan oleh manusia. Yang pasti uangnya ada, yang pasti balasannya ada, yang pasti Allah gak mungkin gak menghargai kita. Manusia aja sangat menghargai manusia yang lain. Teman-teman, kalau kita naruh uang di bank, tenang gak? Naruh uang di bank tenang? Ada yang gak nabung di bank? Rata-rata kita kan nabung uang di bank ya, baik yang konvensional maupun yang syariah. Yang jelas kita nabung uang di bank, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang bahkan puluhan M naruh di bank. Kenapa tenang? Karena kita yakin uang kita tuh gak kemana-mana. Uang kita masih atas nama kita, uang kita masih di rekening itu, laporannya jelas, kita bisa cek secara online, kita bisa datang ke ATM, kita bisa datang ke kasir banknya, ke apa customer service-nya, kita bisa cek bahwa uang kita tuh gak berkurang sama sekali. Tenang kan? Walaupun miliaran rupiah juga tenang. Kenapa ke Allah gak tenang? Memangnya kalau amal soleh kita kemudian Allah balas dalam bentuk tabungan rekening saldo kebaikan, berarti kita gak dapat apa-apa? Dapat teman-teman, cuman gak dikasih cash. Kenapa gak dikasih cash? Soalnya saat ini kita lagi gak butuh uang itu. Soalnya saat ini kita gak lagi butuh harta itu, makanya gak dikasih oleh Allah. Nanti kalau kita udah butuh, kita tinggal gesek. Kayak kita punya rekening sekian miliar, pas kita lagi belanja tinggal gesek. Pas kita butuh cash, kita tinggal ke ATM. Pas kita pengen transaksi, kita tinggal transfer secara online. Dan dengan Allah, kita lebih mudah lagi mencairkan kebaikan-kebaikan kita yang sudah Allah masukkan ke rekening atas nama kita. Gimana cara mencairkannya? Tinggal gini doang. Ya Allah, saya lagi ada masalah nih dikit. Boleh enggak yang kemarin dicairkan dulu sebentar? Bisa enggak kayak gitu? Ini analogi ya. Itu bisa banget loh dengan Allah. Kita bikin kebaikan aja dulu. Kita berbuat baik aja dulu. Kemudian kebaikan kita akan dicatat oleh Allah, disimpan di saldo rekening kebaikan kita di Lauhul Mahfuz. Nanti ketika kita butuh, Allah kasih tuh. Gimana cara ngegesek ATM-nya? Tinggal angkat kedua tangan kita. Apa kata Nabi? Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya lalu tidak mengabulkan permintaannya. Allah tuh malu. Jadi gak mungkin ketika kita angkat tangan Allah gak ngasih. Kita tinggal bilang, ya Allah, saya lagi ada masalah nih. Udah usia segini belum dapat jodoh juga. Kemarin kan saya habis macomblangin teman saya dan berhasil, walaupun setelah seminggu cerai misalnya. Tapi kan minimal udah berhasil ya. Saya udah pernah nyoba gitu. Kalau engkau ridho, boleh enggak pahalanya dicairkan dulu dikit sekarang? Karena saya mau ngelamar cewek nih. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Semua doa dibaca. Datang-datang, Pak. Hah, siapa? Saya pengen menyempurnakan agama. Oh, bagus. Gimana maksudnya, Dek? Saya pengen nikah, Pak. Oh, bagus itu, Dek. Dengan anak Bapak. Nah, itu kurang bagus. Kalau dia ngomong gitu, keluarin dalil. Pak, Rasulullah bersabda. Nah, udah kepake-pake Nabi nih, susah nolaknya nih. Minta sama Allah. Jadi kalau kita lagi ada masalah, baru kita minta balasan kebaikan yang ada di rekening kita itu dicairin sama Allah. Gimana caranya? Coba teman-teman ingat lagi kisah tiga laki-laki yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis sahih yang lagi touring. Jadi ada tiga laki-laki, mereka lagi touring bertiga gitu. Tiba-tiba ada badai, mereka masuk ke dalam gua untuk berlindung. Terus longsor gitu, guanya ketutup. Terkurunglah mereka di dalam gua. Setelah mereka terkurung, akhirnya tiga-tiganya duduk bersimpuh. Pengen gesek, pengen transaksi sekarang nih. Pengen mencairkan dananya. Dia angkat tangan yang pertama, dia bilang, ya Allah, saya tuh punya ibu. Saya sangat berbakti kepada ibu saya. Saya gak pernah ngecewain ibu saya. Saya gak pernah membuat ibu saya memanggil saya dua kali. Sekali manggil langsung saya datang. Kalau ibu saya butuh apa-apa, saya pasti memenuhi kebutuhannya. Ya Allah, ibu saya ridho kepada saya. Jika engkau ridho dengan amal itu, boleh enggak dicairkan dikit sekarang, tolong saya dari keadaan ini, terbuka pintu gua dikit. Ini namanya mencairkan saldo rekening kebaikan kita yang disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Gampang banget. Orang kedua bilang, ya Allah, saya punya pekerja dan saya itu wafa. Tahu arti wafa? Wafa itu menyempurnakan hak. Saya itu wafa banget kepada pekerja saya. Ketika dia jatahnya gajian, saya akan ngasih gaji dia sebelum kering keringatnya. Tapi suatu hari pekerja saya itu pulang sebelum sempat ngambil haknya. Sehingga haknya saya simpan beberapa bulan, dia gak datang-datang. Daripada nganggur, uang itu kemudian saya pakai beli seekor domba. Lalu domba ini beranak pinak menjadi banyak sampai memenuhi lembah. Kebayang gak tuh, domba memenuhi lembah. Lalu setelah dombanya banyak memenuhi lembah, orang itu datang kepada saya, tuan, saya pengen ngambil gaji saya yang dulu belum sempat diambil. Kata tuannya, oh iya itu gaji kamu, domba-domba yang memenuhi lembah. Orang ini kaget, tuan bercanda, gaji saya tuh gak sebanyak ini. Kalaupun dibeli domba cuma bisa beli satu ekor yang kurus. Kata tuannya, ya sudah saya beli domba dan kemudian domba itu berkah, beranak pinak sehingga sekarang menjadi sebanyak satu lembah. Ambillah sesuka kamu. Orang ini pun mengambil domba-domba itu, gak nyisain satu pun. Ini agak keterlaluan juga sih. Kan minimal bagi hasil gitu kan ya, 60-40 kek. Ini sampai domba yang pertama yang udah tua renta, yang udah kering gitu, diambil juga sama dia, gak disisain. Tapi orang ini ikhlas. Ya Allah, seandainya engkau ridho dengan apa yang saya lakuin, tolonglah saya, kebuka lagi pintu gua. Orang yang ketiga bilang, ya Allah, saya pernah punya seorang cewek yang lagi saya kecengin. Saya nge-followin dia banget ya Allah. Kalau dia posting, saya jadi first likersnya. Kalau ada haters di akun dia, saya akan langsung ngebelain dia. Saya report tuh akun supaya di ban sama Instagram. Kalau dia Insta Story, saya langsung like. Kalau dia lagi live streaming, saya jadi viewernya. Pokoknya setia banget. Tapi dia nggak pernah mau follow back saya ya Allah. Dia tuh gak pernah perhatian sama saya ya Allah. Sampai suatu hari, ini bahasa analogi ya, sampai suatu hari tiba-tiba dia datang kepada saya minta tolong. Gak tahu masalahnya apa, yang jelas dia punya masalah yang luar biasa. Fulan, tolong saya lagi butuh sesuatu nih, saya lagi butuh misalnya pinjaman. Lalu saya mengatakan kepada dia, saya akan tolong kamu dengan satu syarat, kamu mau maaf berzina dengan saya. Karena perempuan ini terdesak, gak punya pilihan, mungkin aja ayahnya stroke, mungkin aja dia lagi ada masalah dikejar debt collector atau apalah pokoknya. Akhirnya dia terima tawaran laki-laki ini akan ditolong dengan syarat setelah itu mau berzina dengan laki-laki ini. Dia iyain, kemudian ditolong, selesai hajatnya, laki-laki ini menagih janji perempuan tersebut. Sekarang saya tagih janji kamu, pergilah mereka ke sebuah ruangan, masuk ke dalam sebuah kamar, perempuan ini berbaring, laki-laki ini mendekat. Ketika laki-laki ini berada di sisi perempuan tersebut, perempuan ini bilang, kamu gak takut sama Allah? Dia ngomong gitu. Kamu gak takut sama Allah? Bahasa Arabnya, ittaqullah. Gak takutkah kamu kepada Allah? Tiba-tiba laki ini tersentak, dia sadar, dia insaf. Langsung dia lari sejauh mungkin supaya dia terhindar dari perbuatan zina karena dia takut kepada Allah. Ya Allah, saya tidak menghindar dari itu kecuali karena saya takut kepadamu. Kalau mau dihitung-hitung sih sebetulnya itu cewek tuh tipe saya banget ya Allah. Itu cewek gaya saya banget, udah klik banget dan dia udah mau menyerahkan dirinya kepada saya. Gak ada yang menghalangi kecuali karena saya takut kepadamu ya Allah. Seandainya engkau ridho, selamatkan kami ya Allah. Terbuka lagi pintu goa, akhirnya mereka selamat. Ini artinya apa teman-teman? Tidak selalu kebaikan yang kita kerjain hari ini dibalas cash oleh Allah hari ini. Tapi yang pasti Allah pasti membalas. Gak mungkin Allah gak ngebalas. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Gak mungkin gak dibalas. Udah aja berbuat baik. Libatkan Allah dalam niat kita. Ya Allah, saya lakuin ini karena engkau. Ya Allah, saya lakuin ini karena engkau. Salah satunya apa? Kayak misalnya, kalau tadi menghindari diri dari zina, kalau sekarang zina mata yang kecil aja. Lagi buka Instagram, buka historinya, terus keluar yang search-nya, keluar gambar akun cewek yang vulgar gitu. Mau diklik takut sama Allah. Nggak diklik, nggak bisa move on. Ini gimana caranya? Mau diklik sampai gemetar jarinya teh. Ya Allah, kok bisa ada perempuan kayak gini cantiknya? Kalau saya klik nih pasti kelihatan lebih jelas lagi nih. Kalau nggak klik, bisa juga sih diintip dikit. Ini gimana? Ini kan ujian banget nih. Kalau tadi si cowok itu ujiannya adalah zina, kalau sekarang ujiannya pandangan mata. Akhirnya daripada saya mikir lama, di scroll aja deh biar kelewat gitu. Kalau kita menghindari itu karena Allah, nanti Allah kasih balasannya. Minimal apa teman-teman? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu menjaga pandangan matamu di siang hari, Allah akan kasih kenikmatan kepada kamu ibadah di malam hari. Allahu Akbar. Gak berasa udah satu juz. Allahu Akbar. Gak berasa udah 11 rakaat. Allahu Akbar. Gak berasa udah semalaman kita sholat. Kenapa? Nikmat. Dikasih nikmat itu oleh Allah. Kenapa? Hadiah karena kita menjaga pandangan di siang hari. Gak mungkin, rugi gua gak ngeliat. Rugi di skip, rugi. Gak mungkin. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tapi tundukkan pandangan itu tidak selalu harus ngeliat ke bawah ya. Karena kalau kita di mall lantai 2 ngeliat ke bawah itu gak nunduk pandangan. Soalnya cewek-ceweknya pada di bawah. Tundukkan pandangan itu artinya menghindar dari melihat sesuatu yang gak boleh kita lihat. Maka Allah akan memberi kita hadiah kenikmatan beribadah di malam hari. Kayak para sahabat sholat malam itu ada yang, nih Nabi pernah ya, meriksa cara sholat sahabat beda-beda tuh. Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau sholat malam, di dalam kamarnya suaranya pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi dengerin, Abu Bakar lagi sholat malam. Terus Nabi pergi. Pergi ke rumah Umar. Kalau Nabi lihat Umar sholat malam, Nabi senyum-senyum. Kenapa? Umar itu kalau sholat malam, sholatnya di depan rumah, di luar, suaranya keras-keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Beda banget Abu Bakar. Beda genre nih. Terus Nabi pergi ke rumah Bilal. Bilal kalau sholat malamnya itu di atap rumah. Nabi pergi ke rumah Ali. Nah ini yang paling keren. Nah Ali itu kalau sholat malamnya berdua sama Fatimah. Ini sholat malam paling romantis gitu ya. Cuman gak gandengan sih. Pas udah subuh, Nabi tanya kepada para sahabat, Abu Bakar, kenapa sholat malamnya di dalam musola dan pelan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya takut membangunkan orang, takut mengganggu orang. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Umar, kenapa Umar sholatnya di depan rumah dan keras-keras? Ya Rasulullah, sengaja saya sholatnya di depan rumah dan keras-keras, biar sekalian ngebangunin satu RT. Umar, beda banget sama Abu Bakar. Masa udah malam kayak gini masih tidur aja, harusnya bangun. Umar, Nabi senyum-senyum aja. Kemudian Nabi nanya, Bilal kenapa soalnya di atas? Saya ingin merasakan atap saya adalah langit. Dan saya ingin malaikat menyaksikan saya langsung ketika sedang sholat ya Rasul. Beda-beda tutorial sholatnya. Masing-masing dengan caranya. Dan Allah menghargai setiap ayat yang kita baca. Enggak usah khawatir. Mungkin kita diremehin sama temennya. Sholat ma al-ikhlas al-nas, al-ikhlas al-nas. Orang doang yang ngeremehin Allah tuh enggak. Faqra'u ma tayassar. Bacalah yang mudah untuk kalian. Jadi kita alif abis walad dhalin. Qul huwallahu ahad. Allah like banget tuh. Masya Allah hambaku nih baca al-ikhlas. Besok. Qul huwallahu ahad. Masya Allah hambaku nih al-ikhlas. Lusa. Tetap aja setiap rakaat al-ikhlas. Kalau perlu al-ikhlas dibagi 2 rakaat. Saking irit gitu ya. Ini namanya sholat minimalis. Al-ikhlas aja dibagi. Tetap aja kan ada tuh sahabat yang kayak gitu. Setiap rakaat dia baca al-ikhlas. Setiap rakaat dibaca al-ikhlas. Jadi imam pula tuh. Mungkin yang dia paling pede itu al-ikhlas ya. Kalau sudah lain takut lupa daripada nanti malu-maluin. Ya udah deh al-ikhlas aja yang paling ikhlas deh. Udah gitu dikeluhin sama makmumnya. Datang ke Nabi. Ya Rasulullah, kita gak nyaman nih sholat dipimpin sama fulan. Kenapa? Dia tuh kalau sholat ngimamin kita selalu al-ikhlas bacanya kayak gak ada surat yang lain. Bukan kita bosan, tapi kan pengen ya surat-surat yang lain gitu. Akhirnya Nabi manggil dia, kenapa kamu kok kalau sholat selalu baca al-ikhlas? Ya Rasulullah, saya cinta dengan surat al-ikhlas. Dia baca al-ikhlas karena cinta. Kalau kita karena... Tapi kan bebas ya, kita suka surat yang tertentu tuh gak masalah. Yang penting gak benci dengan surat tertentu. Kalau suka boleh. Contoh nih, orang Mesir tuh paling demen baca kalau sholat tuh surat Al-Muluk. Itu di Mesir tuh rata-rata kalau sholat tuh Al-Muluk, Al-Muluk, Al-Muluk. Orang Gaza, orang Palestina, kalau sholat demen banget baca Al-Anfal. Karena kondisi mereka kayak perang Badar di surat Al-Anfal. Orang Mekah seneng banget baca surat Al-Kahfi. Orang Madinah seneng banget baca surat Ar-Rahman. Orang Indonesia seneng banget baca surat Al-Ikhlas. Gak masalah lah ya. Yang jelas Al-Quran. Ini artinya memang Allah tuh gak ngecewain kita banget. Kita baca Alif Lam Mim aja Allah hargai. Ya Allah, saya baru hijrah. Taunya Al-Quran cuma Alif Lam Mim sama Yasin. Rakaat pertama alif lam mim. Khusyuk banget. Udah gitu lupa. Allahu akbar. Allah tuh nge-like banget loh. Cuman alif lam mim doang enggak masalah. Bukankah satu huruf Allah nge-like dengan 10 kebaikan? Dan alif lam mim itu 3 huruf. Rakaat kedua, tadi sih pengen baca juz 30 tapi apa ya? Kayak agak-agak lupa gitu. Ya udah deh yang saya ingat aja. Yasin. Udah aja lupa lagi. Al-Qur'an akhirnya lupa. Allahu akbar. Allah nge-like dengan total udah 5 huruf, 50 kebaikan, teman-teman. Kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kita tahajud juga kayak gitu. Enggak harus tahajud langsung seideal yang lain. Kayak yang saya pernah cerita ya di Mesir. Ini benar-benar saya pernah ngalamin sekali dan itu nyesel. Sholat tarawih semalam 10 juz. Antara 10 sampai 15 juz. Nyesel lah gitu. Kenapa nyesel? Karena saya enggak tahu sholat sepanjang itu. Kalau saya tahu enggak bakalan saya datang. Syekh saya bilang, Hanan yuk ikut saya sholat tarawih. Hayuk. Saya tuh kan imam hunters gitu kan. Ini yang sebelah sini namanya imam hunters, sebelah sini makmum lovers. Jadi mencintai makmumnya. Tapi kalau belum ada, sabar-sabar aja dulu. Diajak sama guru saya, ayo tarawih. Saya takbir. Allah. Yang sholat itu kayak gini, ada pul apa sampai halaman-halaman masjid penuh anak-anak muda sholat. Begitu imamnya baca emang enak sih kayak Sa'dul Hamidi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enak. Alif Lam Mim dari kita bulan Rabafi. Enak. Lama-lama mulai penasaran. Bentar, curiga. Kok udah setengah juz ya? Oh, jangan-jangan imamnya lagi semangat. Husnuzon, masih husnuzon. Oh, imamnya lagi semangat, lagi husnuzon. Biarin aja dulu. Begitu satu juz, udah hilang tuh husnuzon. Mulai suhuzon. Pamer. Mulai saya bersin-bersin, batuk-batuk. Imamnya tuh gak pengertian banget. Orang udah capek bersin-bersin, dia tetap aja baca. Wah, nih imam lagi ngejos, lagi ngejos. Salat mulai ganti kaki. Capek. Jadi udah gak kuat lagi salatnya. Kebayang gak sih 2 juz setengah? Al-Baqarah dibabat 1 rakaat. Wah, udah kuat lagi tuh. Begitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah mau ruku kan? Saya udah gini-gini. Ruku nih. Ruku nih. Begitu ruku. Kebayang gak sih ruku 1 juz? Lamanya ruku kayak orang baca 1 juz. Saya nyesel, kenapa saya ruku di awal? Tahu gitu pas mau itidal baru saya ruku. Jadi sholat siasatnya macam-macam. Sujud juga kayak baca 1 juz. Kan tapi kalau sujud kan enak ya, sekalian tidur kan. Tiba-tiba Allah, udah. Selesai sholat, istirahat. Jadi 2 rakaat istirahat setengah jam. Ini benar-benar taraweh. Taraweh itu kan santai ya. 2 rakaat berdirinya santai, 2 juz setengah. Rukunya santai, 1 juz. Sujudnya santai, 1 juz. Udah beres, istirahat setengah jam. Ada yang makan bakso dulu, ada yang baring-baring dulu, ada yang ngolek dulu, ada yang pulang ke rumah istirahat dulu terus gak balik-balik lagi. Happy banget tuh sholatnya. Masya Allah, ternyata ada orang yang sholat kayak gitu. Dari isya sampai sahur, sholat 10 juz. Itu nyesel banget deh. Besok-besoknya Syekh saya, Anan gimana mau ikut lagi? Syekh saya lagi gak enak badan. Syekh saya mau yang 1 juz aja. Di masjid itu, sholat 1 juz itu amatiran loh. Jadi kalau nanya, lo sholat di mana tarawih di masjid itu? Berapa 1 juz? Lo anak baru ya? Kebayang kita tadi kira-kira anak apa? Cuma 1/4 juz. 1 juz anak baru dianggap tuh. Nyubi gitu. Saya pernah dengar cerita teman saya di Jawa Barat ya, lagi kayak main di ombak gitu, azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kita ke darat dulu, wudu. Temennya baru wudu, yang satu lagi udah selesai sholat. Cepet banget sholatnya. Pasti tanya, loh kok kamu sholatnya cepet banget? Beda dong, sholat orang udah pro. Jadi kalau pro tuh cepet, kalau amatiran sholatnya lama, takbirnya gak beres-beres. Allah, gak jadi. Ini amatiran, kalau udah pro, beres pro. Tapi gak gitu juga ya. Saya pernah di Bandung ya, sholat taraweh. Ini lucu juga nih. Kita masjidnya tuh deketan gitu, kedengaran suara imamnya. Jadi kita startnya bareng, takbirnya bareng. Allahu Akbar. Di sana juga Allahu Akbar. Oke, takbirnya bareng. Begitu saya selesai, khairul maghdubi alaihim waladdallin. Di sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bahaya nih. Akhirnya saya merasa panas kan, nyusul. Wah, cepet-cepetan sholatnya. Kenapa? Gak mau kalah sama yang masjid sebelah. Ini nih bedanya sholat kita di sini dengan pastina. Tapi enggak masalah, artinya semua orang berproses pastina. Ya. Jadi kalau kita pengen tahajud, jangan perfeksionis. Ya Allah, saya malam ini pengen tahajud. Nanti bangunnya jam 3. Saya akan baca satu juz. Saya akan tidur dulu sekarang, kan sholat tahajud yang paling baik itu tidur dulu kan. Ternyata tidur, bangunnya duha. Soalnya dia belum pernah. Jadi jangan langsung perfeksionis kayak gitu. Kan Nabi ngasih tahu sholat tahajud yang paling keren tuh gimana teman-teman? Tidur, bangun dulu, sholat tahajud, tidur lagi, bangun sholat subuh. Kayak gitu kan? Tidur, bangun. Kalau kita nggak bisa sholat tahajud dengan cara kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, semampu kita. Jangan sampai kita, ah gua mau sholat tahajud seperti Nabi Daud. Tidur, bangun, tidur, nggak bangun-bangun. Akhirnya subuh juga dijamak dengan sholat duha. Istiqomah lagi udah setahun menjamak sholat subuh dengan sholat duha. Lo sholat apa? Duha. Yang sebelumnya udah diem aja. Ternyata subuh gitu. Ini maksudnya jangan terlalu perfeksionis. Belajar dari yang kecil dulu. Gimana yang kecil Ustadz? Sholat tahajudnya sebelum tidur. Tapi kan harus tidur dulu. Siapa bilang harus tidur? Sebaiknya setelah bangun tidur. Sebaiknya, bukan harus. Kalau kita bisa tidur dulu bangun itu bagus. Tapi kalau gak bisa gak apa-apa. Bukankah Nabi di bulan Ramadan pernah sholat subuh dengan wudu isya? Artinya isya dan subuh itu satu wudu, gak ganti wudu. Kenapa? Karena Nabi tidak tidur semalaman. Jadi boleh kita tahajud gak tidur dulu Ustaz? Boleh. Walaupun kalau bisa tidur dulu lebih baik. Latihan mah gak apa-apa. Jadi sebelum tidur sholat dulu satu rakaat. Sholat apa satu rakaat Ustaz? Witir. Sholat satu rakaat dengan membaca surat yang paling ringan. Inna aqainakal kautsar. Saya yakin pasti ketagihan. Niatnya tadi satu rakaat, akhirnya nambah jadi 3 rakaat. Niatnya 3 rakaat jadi 7 rakaat. Niatnya 7 rakaat jadi 11 rakaat. Pasti ketagihan, tapi minimal mulailah dari yang paling ringan. Dan jangan khawatir, Allah enggak mungkin menyia-nyiakan walaupun amal kita cuma satu rakaat. Sholat di sana tuh lama, tarawehnya setengah juz. Gak apa-apa datang aja ke masjid. Kalau gak sanggup taraweh, nyimak. Gak sanggup nyimak, minimal isyaknya aja. Setelah itu kita pulang. Atau bisa nambah isyak plus 2 rakaat ba'diyah pulang. Atau isyak ba'diyah 2 rakaat taraweh pulang. Tidak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk berbuat baik, nolongin teman, memaafkan temannya. Memaafkan itu besar banget loh pahalanya, karena gak gampang memaafkan orang lain. Dan Allah ketika melihat kita melakukan hal yang susah untuk kita lakuin, Allah bakalan nge-like banget apa yang kita lakuin itu. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Terakhir, kisah tentang seorang sahabiat yang taat kepada Allah walaupun berat. Siapa dia? Zainab bintu Jahsy. Nabi datang ke rumah Zainab. Nabi bilang, Zainab, aku ingin melamar kamu. Zainab udah kayak kegeeran gitu kan. Hah, Rasul mau melamar saya? Kata Rasul, untuk Zaid, wahai Zainab. Zaid, siapa Zaid? Zaid bin Harisah. Seorang laki-laki yang pernah jadi budak, kemudian jadi anak angkat Nabi. Secara fisik biasa banget tuh. Sementara Zainab ini kan selebgram. Followersnya itu banyak banget. Anaknya cerdas, ningrat, pintar, cantik lagi tuh. Tiba-tiba kata Nabi, Zainab, aku ingin menikahi kamu dengan Zaid. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, saya gak cinta sama Zaid. Jawaban standar kan? Saya gak cinta sama Zaid. Turun ayat, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah bilang, orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, kalau Allah sudah memutuskan suatu perkara, gak boleh mereka menolak kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Nabi membacakan ayat ini, wahai Zainab, ini perintah Allah. Kata Zainab, ya Rasul, ini perintah Allah. Ya, kata Rasul, kalau begitu aku terima lamaran Zaid ya Rasulullah. Kebayang gak sih menikahi seseorang yang gak ngeklik banget di hati kita gara-gara itu perintah Allah? Kebayang gak sih menikahi seseorang yang kita tuh gak ada rasa sama sekali, plain banget, tapi itu perintah Allah. Inilah ketaatan Zainab. Buat mereka pernikahan itu bukan hanya masalah pribadi, perasaannya, tapi masalah taat sama Allah. Saya terima ya Rasulullah. Datang Nabi kepada Zaid. Zaid, aku ingin menikahkan kamu. Dengan siapa ya Rasul? Dengan Zainab. Ya Rasul, saya enggak selevel sama Zainab. Saya malu. Baca lagi ayat itu. Wahai Zaid, ini perintah Allah. Beneran ini perintah Allah ya Rasul? Bener. Jadi ini Allah ya Rasul, bukan saya ya. Zaid mah senang kan ya dengan Zainab. Jadi bukan saya kan Rasul, Allah yang nyuruh. Zainab, aku enggak pernah minta lo ya. Ini perintah Allah. Iya, kata Zainab. Akhirnya nikahlah Zaid dengan Zainab. Bertahan berapa lama pernikahan mereka itu, karena dari awal emang udah gak cocok. Terjadi banyak sekali perselisihan, cekcok rumah tangga. Sampai kemudian setahun setelah itu, Zaid datang kepada Rasulullah bilang, ya Rasulullah, kayaknya saya mau putus aja sama Zainab. Sebelum Zaid datang kepada kepada Rasulullah, Allah udah ngasih bocoran kepada Nabi. Allah itu udah ngejapri Nabi. Allah bilang, Muhammad, Allah ngejapri Nabi dengan bentuk apa? Mimpi, atau ilham, atau wahyu. Muhammad, kalau nanti Zaid datang minta nasihat tentang menceraikan istrinya, bilang Zainab, ceraikan, wahai Zaid, ceraikan saja Zainab. Begitu Zaid datang, Nabi bilang, wahai Zaid, tahan Zainab, jangan diceraikan, kasihan. Kenapa Nabi gak kuat mengatakan ceraikan Zainab? Karena ternyata bocoran dari Allah, kalau Zaid sudah menceraikan Zainab, nanti selesai masa iddah, Nabi disuruh untuk melamar Zainab. Kebayang gak sih perasaan Nabi? Ngelamar mantan anak angkatnya. Itu kan berat banget. Ya Zaid, ceraikan aja Zainab. Udah gak cocok lagi kalian tuh. Begitu ceraikan, Zainab yuk kita nikah. Kan gak enak banget ya. Buat Nabi, Nabi tuh gak tega banget sama Zaid. Walaupun ini perintah Allah, akhirnya Nabi bilang, Zaid, jangan ceraikan Zainab. Tahan Zainab, tahan Zainab. Tapi inilah ketentuan Allah. Zaid pulang, diceraikanlah Zainab. Setelah Zainab diceraikan, selesai masa iddah, Allah katakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, lamar Zainab. Nabi mikir, gimana ya perasaan Zaid? Dilamar gak ya? Lamar gak ya? Lama mikir karena Nabi gak enak perasaan kepada Zaid. Turun ayat, wahai Muhammad, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi kamu merasa enak kepada aku? Barulah Rasulullah gak bisa ngelak lagi. Ya Allah, maafkan saya, maafkan saya. Datang ke rumah Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah, ya Zainab, aku ingin melamar kamu. Zainab bingung, buat siapa lagi sekarang nih? Zainab, aku ingin melamar kamu. Buat siapa ya Rasulullah? Make sure gitu kan. Buat aku, wahai Zainab. Zainab kan cewek, cewek kan agak-agak gengsi gitu kan. Oh, ya udah saya istikharah dulu ya. Padahal Zainab keluar dari situ, wah gitu ya. Karena dari awal juga Zainab itu gak ada hati ke Nabi. Kebayang gak sih Zainab harus menikahi seseorang yang dilamar oleh orang yang dia cintai? Itu berat banget loh, apalagi Nabi yang jadi saksi pernikahan, itu berat banget. Kebayang gak pas Zainab mengatakan saya terima nikahnya Zainab tuh, kalau kita tuh melihatnya bukan ke Zaid, ke Rasul. Rasul, kok kamu tega sih ngebiarin aku nikah sama dia, kan gitu kan ya. Tapi ini taat kepada Allah. Akhirnya buah dari ketaatan Zainab menikahi Zaid apa? Zainab pantas menjadi istri Rasulullah SAW. Dilamarlah Zainab oleh Nabi, jadilah Zainab salah satu istri Nabi. Bahkan apa? Zainab itu istri Nabi yang pertama menyusul Nabi setelah Nabi wafat. Ketika Nabi sakit keras, Nabi tidur di atas pangkuan Aisyah, Nabi ngumpulin istri-istrinya, Nabi bilang, tahu gak siapa di antara kalian yang bakalan nyusul saya pertama? Kata istri-istri Nabi, siapa ya Rasulullah? Saya, gitu. Kata Nabi, yang akan nyusul saya pertama di antara kalian, yang paling panjang tangannya. Hah, yang paling panjang tangannya? Ya, langsung istri Nabi ke belakang. Kita ukur siapa paling panjang tangan kita. Berjejer, ukur tangan. Ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah, yang paling pendek tangannya itu adalah Zainab. Zainab paling pendek tangannya. Kenapa? Zainab itu anaknya imut-imut gitu. Kalau yang Aisyah kan anaknya tinggi, langsing, keren gitu kan. Dari mana Ustaz tahu Aisyah tinggi? Banyak hadis Aisyah tinggi. Salah satu hadisnya, Aisyah nonton bareng dengan Nabi. Ada acara festival gitu di depan Masjid Nabawi, terus Aisyah ngeliat keluar, seru ya masuk lagi ke kamar, rempong gitu kan, lihat keluar, seru ya masuk lagi ke kamar. Lalu lalang Nabi nanya, Aisyah, hal turidi na antanzuri? Bahasa Nabi lembut. Aisyah, hal turidi na antanzuri? Aisyah, kamu pengen nonton 212? Salah. Aisyah, kamu pengen nonton, bukan endorse ya. Aisyah, kamu pengen nonton? Aisyah diem. Diam perempuan itu, iya. Langsung dipegang tangannya oleh Nabi. Yuk aku temenin. Ini Nabi nih. Nonton adalah sunnah Nabi. Yang bid'ah itu adalah nonton sendiri. Kebayang gak sih nonton sendiri tren tubusan? Di sebelah ada pasangan. Begitu adegannya zombie, yang lain, pelukan, kita kemana? Itu bid'ah itu nonton sendiri. Kalau nonton berdua itu sunnah. Karena Nabi juga nonton berdua sama Aisyah pegangan tangan. Terus Aisyah naruh dagunya di atas pundak Nabi. Coba imajinasikan sejarah. Aisyah naruh dagunya di atas pundak Nabi. Aisyah itu kan anaknya mancung ya. Nabi juga mancung. Kebayang gak sih pas Nabi noleh Aisyah? Gak sengaja. Kan romantis banget tuh keluarga Nabi teh. Ya Rasulullah, Aisyah udahan, kata Aisyah. Oh belum, ya udah lanjutin. Dan kalau Aisyah bisa naruh dagunya di atas pundak Nabi, berarti Aisyah anaknya tinggi, karena Nabi orang yang tinggi. Begitu berkali-kali Nabi nanya, Aisyah udahan, kata Aisyah. Udahan ya, yuk kita pulang. Yuk, udah pulang. Setelah pulang, Aisyah posting kejadian itu. Captionnya Aisyah tulis apa? Sebetulnya gue tuh gak lagi nonton perform siapa-siapa, kata Aisyah. Sebetulnya gue lagi pengen nunjukin ke orang-orang gimana romantisnya saya dengan Rasulullah SAW. Jadi romantis di tempat umum selama gak berlebihan itu boleh. Tapi kalau romantis dengan teman kos-kosan itu aneh. Yuk kita pegangan tangan, aneh nih. Lainan. Jangan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, gak usah khawatir, berbuat baik itu gak akan dikecewain sama Allah. Zainab akhirnya menikah dengan Nabi. Zaid gimana? Zaid nikah lagi dengan seorang perempuan yang soleha. Kemudian karena ketaatannya, Zaid diberikan oleh Allah anugerah hadiah seorang anak yang keren banget, namanya Usama bin Zaid. Dan bisa dibilang Usama bin Zaid adalah panglima militer dalam Islam yang paling muda. Baru kelas 3 SMP, udah mimpin pasukan militer, dan pasukannya itu sahabat senior loh. Sekelas Abu Ubaidah, Sa'd bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Kebayang gak sih Usama, anak SMP, nyuruh-nyuruh Abu Ubaidah. Ubaidah, kebayang gak sih kerennya. Kenapa sampai Nabi berwasiat untuk Usama bin Zaid menjadi panglima militer? Saking kerennya Usama, dan itu hadiah dari Allah untuk Zaid atas ketaatannya menikahi Zainab, walaupun dia tidak menginginkannya. Jadi la yudayyanullah. Siapapun yang taat sama Allah gak bakalan dikecewain sama Allah. So teman-teman, yuk kita belajar taat sama Allah. Sekecil apapun ketaatan kita, hanya mengatakan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, lebih baik daripada kita ngomongin hal-hal yang gak penting. Hanya dengan mengatakan subhanallahil azimi wa bihamdi, Allah tanam satu pohon kurma untuk kita di dalam surga. Banyak lagi kebaikan lain yang ringan kita lakuin tapi berat balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesabaran kita untuk mendengarkan nasihat malam ini akan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di sisi Allah. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi buat semua anak-anak muda Kota Jakarta, anak-anak chat, TMS, parkour, anak Vespa, anak motor, segala macam, anak komunitas. Barakallah, semoga kita bisa bareng-bareng di dunia untuk sholat tarawih. Insya Allah kelak kita bareng-bareng di akhirat untuk masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Ustadz Hanata, kita betul? Akan menutup dengan ini sebagai tanda cinta kita kepada negara kesatuan Indonesia ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Kita akan bersama-sama. Boleh teman-teman berdiri dan menyalakan ya. Slide-nya boleh berdiri. Kita akan nyanyikan lagu apa Kak Buni? Indonesia Pusaka. Bersama-sama ya sebagai ya. Kang Rizal silakan. Oh masya Allah. Kang Ivan sama dia. Ini Indonesia dan Kanada salah satu lagu yang diangkat seminggu oleh Jan Wetter. Iya. Siap ya? Kang Ebit akan menyanyi. Apa ya kita? Indonesia besar. Kabutnya kesini juga, bang. Indonesia.